إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Fakulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat-nasihat untuk para wanita. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah membahas nasihat agar seorang itu berhati-hati dari ujian yang datang dari para wanita. Dan juga sudah dibahas kenapa mayoritas wanita itu menjadi penghuni neraka. Sudah kita bahas, barakallahu fikum. Maka kita akan melanjutkan pembahasan nasihat berikutnya adalah hukukuz zauj ala zaujati. Hak-hak suami atas istrinya. Ya. Hak-hak suami atas istrinya. Di sini akan dibahas perkara yang perlu diperhatikan oleh istri. Di antara hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya, yaitu merupakan salah satu kewajibannya. Ya, atau paling tidak perkara yang sangat dicintai untuk dijalankan dari hak-hak itu. Tentu kita tahu bahwa hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hak yang paling besar yang seorang hamba harus menunaikannya. Namun bagi seorang wanita, dia harus sadar bahwa dia adalah hamba Allah yang harus mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Namun juga seorang wanita yang di bawah seorang lelaki atau suami, dia punya kewajiban juga menunaikan hak suaminya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa jilid 32 halaman 260 beliau menyatakan walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj. Dan tidak ada bagi seorang wanita, ya, setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya, yang lebih wajib untuk ditunaikan dari haknya daripada hak suami. Yeah. Berarti seorang wanita harus memperhatikan tiga hak. Haknya Allah, yang dia harus beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Tidak boleh melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah beribadah kepada Allah. Janganlah kalian beribadah kepada Allah dengan melakukan apa? Kesyirikan. Beribadah dan jangan melakukan kesyirikan. Demikian maknanya. Janganlah kalian, barakallahu fikum, beribadah kepada Allah dengan menambah atau melakukan perkara dari kada kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak yang paling besar. Kalau seorang bisa menjalankan hak Allah ini, maka Allah akan berikan haknya. Apa itu? Alla yu'adzibah. Allah tidak akan menyiksa orang tidak bersuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Juga haknya Rasul, ditaati, dicintai, diikuti. Nah, kemudian setelah itu, wahai seorang wanita, hendaklah kita selalu memperhatikan hak-hak suami. Ya, karena ini merupakan hak yang penting diperhatikan. Demikian kata Syekhul Islam, rahimahullah. Maka di sana ada 10 poin penting. Di antara hak-hak, ya kami ringkas saja, ada kurang lebih 10 poin penting. Ya. Yang harus diperhatikan. Di antara hak-hak yang harus ditunaikan bagi seorang istri kepada suaminya. Yang pertama, at-ta'ah. Mentaati suami. Ya, mentaati suami. Sebab Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah qawwamun, pemimpin. Ya, yang mengurusi, memimpin para wanita. Bima faddalallahu ba'duhum ba'dahum 'ala ba'din. Dengan keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka atas sebagian. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari dengan sebab apa yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. An-Nisa 34. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khabar, diterangkan oleh Syaikhul Islam Musa'im Musa'imin rahimahullah, yang dimaukan dengan ayat ini yakni anna rajul wal qayyim alladhi lahul amru alal mar'ah. Dalam ayat ini kata Syaikhul Islam Musa'imin rahimahullah bahwasanya suami itu qayyim, memimpin, ya, yang memimpin urusan istrinya. Yudabbiruha wa yuwajjihuha. Dia yang mengatur istri dan mengarahkan istrinya. Wa ya'muruha, dan memerintahkan perintah kepada istrinya. Wa ya'muruha fatuti'u. Maka ketika suami menyuruh sesuatu, maka ketika suami menyuruh, istri mentaatinya. Illa idza amaraha bi maksiatillah. Kecuali kalau menyuruh hal maksiat. Ini yang dimukakan dengan pemimpin yang mengatur, mengarahkan, membimbing, ya, mendidik adalah suami. Jadi seorang pemimpin punya hak untuk diapakan? Ditaati. Ya. Kalau ada pemimpin, sudah jelas dia pemimpin, kok kita tidak mau mentaati? Kira-kira gimana? Berdosa, kecuali hal maksiat, ya. Sehingga seorang istri hendaklah selalu taat tunduk di bawah perintah suaminya dalam hal kebaikan. Jangan sekali-kali dia punya keinginan untuk bermaksiat, durhaka kepada suaminya. Karena Allah telah memberikan kelebihan. Allah telah memberikan kelebihan kepada para suami. Yang pertama apa? Suami itu yang namanya laki-laki itu punya kelebihan. Coba lihat. Yang namanya sholat berjamaah di masjid. Sekalipun di situ ada wanita yang hafidhah dan ada lelaki. Kaum lelaki yang mungkin di bawah hafalannya seorang wanita yang jadi imam. Si wanita itu atau sang lelaki? Laki-laki. Hah? Laki-laki. Iya, tetap laki-laki jadi imam. Sholat. Ini menunjukkan kelebihan. Dan para nabi dan rasul ternyata juga dipilih oleh Allah dari kaum lelaki. Dan sekian banyak kelebihan yang Allah berikan. Yang kedua, kelebihan suami adalah wabima anfaqu min amwalihim. Suami itu yang memberi belanja. Jadi kewajiban suami itu memberi belanja kecukupan keluarga. Ya. Yang memberi kecukupan kebutuhan keluarganya. Ya. Ini isyarat bahwa usaha mencukupi keluarga ini merupakan tanggung jawab apa? Suami. Adapun wanita, ya kerjanya di rumah, membantu suami semampunya, mengatur rumahnya, menjaga suaminya, mengatur dan menjaga anak-anaknya, ya, membersihkan dan merawat rumahnya, ya, ini merupakan tanggung jawab sang istri di rumah, ya. Sehingga sering diistilahkan dengan ibu rumah tangga. Ibu yang memang dia sibuk ngurusi rumah tangganya sendiri. Ya. Ketahuilah bahwasanya ketika wanita itu mentaati kepada seorang suami, maka dia akan mendapatkan balasan jannah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abu Hurairah, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita itu, seorang istri itu salat 5 waktunya. Apabila seorang wanita, seorang istri salat 5 waktu, wa shamat syahruha, dan dia juga apa? Puasa saum pada bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha, dan menjaga farjinya, kemaluannya dijaga, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati siapa? Ba'laha, suaminya. Maka kilalaha, dikatakan kepada sang wanita itu, "Udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti," masuklah kamu dari pintu-pintu jannah yang engkau kehendaki. Masya Allah. Jadi wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang mentaati Allah dan Rasulnya, menjaga keislaman dan keimanannya, dia bertauhid, dia menjalankan sholat 5 waktunya, dia kerjakan saum Ramadannya, dia jaga kehormatannya, dan dia taati suaminya, maka dikatakan kepada wanita seperti ini sifatnya, masuklah ke dalam pintu-pintu jannah yang engkau kehendaki. Rawahu Ahmad. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Bashar dari Anas Ibn Malik, dan Ibn Hibban juga mengeluarkan. Para pendengar sekalian, maka wanita yang baik adalah wanita yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, siapakah wanita yang baik itu? Wanita yang baik itu allati tasurrahu idza nadhar, yakni wanita yang menyenangkan, ya, apabila dipandang. Kalau di sawang itu apa? Menyenangkan suaminya. Ya, Jadi kalau dipandang suaminya itu apa? Menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Begitu ya? Iya. Itu wanita yang baik. Bukan dipandang malah bikin apa? Gelisah. Wa tuti'ahu idza umir. Mentaati suami apabila diperintah. Menyenangkan suami idza nudira apabila dipandang. Wa tuti'ahu idza umira, mentaati apabila diperintah. Wala tukhalifu fi nafsiha wala fi malihi bima yaqra. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama dan yang paling perlu diperhatikan. Taat kepada suami. Dan di sana ada catatan bahwa mentaati suami itu hanya dalam hal yang makruh, bukan dalam hal maksiat. Maksiat artinya perintah, aturan, bimbingan yang mengarah kepada dosa. Jika dosa itu syirik atau maksiat, kefasikan atau kebid'ahan, maka seorang suami dalam hal ini tidak wajib, bahkan harus ditinggalkan. Kenapa? Karena kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya itu, barakallahu fikum, ini berarti melanggar hak yang terbesar. Karena saya sebutkan, hak yang terbesar Allah Ta'ala yang kita tunaikan. Dan setelah itu Rasulnya. Maka jangan sampai taat kepada suami dalam hal yang menyelisihi apa? Aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mentaati dalam hal yang makruh yang diperintahkan oleh sang suami. Barakallahu fikum. Jelas ya di sini ya? Ya. Taat kepada suami dalam hal yang baik. Karena kadang di zaman modern seperti ini, kadang orang berperasaan kamu dan saya sama sebagai manusia. Padahal antara seorang suami dan istri kedudukannya itu berbeda. Suami sebagai pemimpin dan istri sebagai apa? Yang dipimpin. Kira-kira yang namanya pemimpin dengan yang dipimpin sama apa beda? Beda. Nah, beda ya. Namanya saja beda ya. Ini namanya pemimpin. Ini yang namanya dipimpin. Ya, orang yang dipimpin ya punya kewajiban untuk mentaati apa yang diperintahkan. Iya. Maka ini perhatikan. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai jadi pemimpin tidak bisa memimpin keluarga. Iya. Kadang ada orang bisa memimpin sebuah perusahaan. Insya Allah bagus perusahaannya. Tapi giliran memimpin istrinya sendiri, kerepotan. Ya? Iya. Karena itulah perlu diilmui. Memanage sebuah rumah tangga dengan baik. Bagaimana agar suasana rumah itu benar-benar seperti digambarkan. Baiti jannah. Rumahku itu apa? Surgaku. Jadi rumah yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, ya. Maka sebagai seorang pemimpin harus bisa mengatur. Ya. Baik, yang kedua. Ada waktu ya? Masih ada. Yang kedua di sini yang perlu diperhatikan adalah Allah tasuma illa fi idni. Mungkin kita urutkan yang kedua. Ta'atuhu idza da'aha ila firasyihi. Ta'atuhu yakni seorang istri mentaati suami idza da'ah, apabila suami mengajak, idza da'aha ila firasyihi, ke tempat tidurnya. Jadi seorang istri tidak boleh dia itu menolak ajakan suaminya apabila apa suami itu mengajak kepada dirinya. sekalipun ya sang istri itu tidak memiliki keinginan, kecuali di sana ada uzur, kecuali ada apa, alasan yang bisa diterima. Seperti apa? Seperti haid. Karena wanita yang haid tidak boleh seorang suami itu menggaulinya. Allah melaknat seorang yang mendatangi seorang min duburiha, dari duburnya. Atau ini kan kurang lebih maknanya. Sehingga tidak boleh seorang meminta kepada istri untuk dilayani dalam hal ini dalam kondisi dia sedang haid. Atau yang kedua, sakit yang tidak mampu untuk melakukan hal itu. Ini kondisi sakit yang sangat berat sehingga menjadikan sang istri itu barakallahu fikum tidak mampu melayani siapa? Suami. Nah, ini namanya udzur, alasan. Dan sang suami ketika mendapatkan istrinya demikian, hendaklah dia berlapang dada. Berlapang dada dengan uzur, karena memang tidak memungkinkan. Ya. Namun, kalau wanita itu tidak punya uzur, bukan ada sebab yang memungkinkan dikatakan sebagai uzur, lalu dia menolak tanpa sebab, ya, maka disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu," apabila seorang suami mengajak istrinya, "ila firasyih," ke tempat tidurnya, ya, di tempat tidurnya, fa'abat, lalu sang istri menolak, antaji'a, untuk mendatangi ajakan suaminya. Fabata khutban, lalu suami tidur dalam kondisi apa? Jengkel, marah. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Para malaikat melaknat sampai waktu subuh. Ya. Malaikat melaknat sampai datangnya apa? Waktu subuh. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji'ah, sampai wanita itu mau kembali. Hadis dikeluarkan Bukhari nomor 3237. Juga Imam Muslim mengeluarkan nomor 1436. Dalam lafaz yang lain, hatta tarji'ah, sampai wanita itu mau kembali. Mau kembali ke tempat apa? Tidur suaminya. Ya, ini gambaran kata para ulama yang dimaukan al-firas di sini adalah gambaran tentang jima. Ya. Gambaran tentang hubungan badan suami istri. Ya. Kemudian yang kedua, jangan dipahami ajakan ini hanya waktu malam saja. Ya, walaupun di sini lafadznya apa? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat antaji'a fabata khutban hatta tusbiha, walaupun kalimatnya di sini apa, hatta tusbiha, sampai datangnya waktu pagi. Bukan maknanya kalau di siang hari suami mengajak lalu sang istri mengatakan saya tidak mau, kenapa? Kan hadisnya cuma dilaknat di waktu malam sampai datangnya waktu subuh, ini kan siang, berarti boleh tidak. Para ulama rahimahullah menyebutkan di sini menunjukkan bahwasanya ada lafaz kalimat yang jelas hatta tarji'a atau hatta yardo anha. Kalimat sampai mau kembali ke tempat tidurnya, entah kembalinya di waktu malam atau di waktu siang. Sampai dia ridho, sampai suami ridho, keriduan di waktu malam atau keriduan di waktu siang. Kalau di siang hari diajak lalu marah, diajak di waktu malam marah, kan sama ya, sampai suaminya apa, ridho. Karena yang namanya kebutuhan demikian itu ketahui bukan hanya datang di waktu malam, memang lazimnya kata para ulama hal yang seperti itu dilakukan di waktu Di waktu siang? Di waktu malam. Lazimnya hal seperti itu dilakukan di waktu malam. Tapi kalau seandainya dilakukan di waktu siang, tidak berarti maknanya istri menolak ajakan dalam kondisi tidak ada uzur. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga di sini seorang istri hendaklah takut kepada Allah akan laknatnya para malaikat, doa malaikat yang dekat dengan Allah, ya, karena sebab malaikat itu marah untuk akan laknat karena sebab orang tersebut tidak mau mentaati suaminya. Para pendengar sekalian, di samping orang tersebut mendapatkan laknat murka dari langit, para malaikat murka kepadanya, di sana juga ada hadis yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut sholatnya itu tidak berkurang pahalanya. Wanita itu pahala sholatnya apa? Berkurang pahalanya. Lantaran apa tadi? Lantaran dia, barakallahu fikum, diajak suaminya lalu menolak tanpa uzur. Hal ini sebagaimana hadis yang datang dari Abi Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Salasatun la tujawisu salatahum adzanihim." Tiga golongan orang yang salatnya mereka hanya lewat di telinga-telinga mereka. Kata para ulama, tidak lewat kecuali pada telinga-telinga mereka, ai la tuqbalu qabulan kamila. Kata Imam Al-Mubarakpuri, tidak diterima dengan sempurna. Au la turfa'u ilallah raf'al amal soleh, atau tidak diangkat amal itu kepada Allah sebagai diangkatnya amal soleh. Ya, ini kata Imam Al-Mubarakpuri rahimahullah. Siapa golongan mereka itu? Yang pertama, Al-Abdul Abik hatta yarji'a. Hamba yang lari dari tuannya sampai kembali. Budak lari dari apa? Tuannya sampai kembali. Ketika dia lari dari majikannya, lari dari tuannya, maka kondisinya demikian. Amalnya itu tidak dianggap sebagai amalan yang sempurna. Pahalanya berkurang. Wa imra'atun wa zawjuha 'alaiha saqit. Seorang istri, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqit. Seorang istri tidur dan suaminya itu marah. Seorang wanita tidur dalam kondisi suaminya apa? Marah, tidur membawa kemarahan suami. Ya. Ini. Sehingga seorang wanita jangan sampai sekali-kali barakallahu fikum kemudian bermudah, menganggap perkara ini mudah, karena ternyata ini mengurangi sempurnaan amalnya. Dan yang ketiga, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam suatu kaum, sedangkan kaum itu membencinya. Imam suatu kaum, sedangkan kaum itu membencinya. Artinya apa, ikhwan? Artinya seorang imam, ya, imam sholat. Tapi makmum itu tidak menyenangi orang tersebut. Mungkin lantaran apa? Orang itu kalau mengimami tidak khusyuk, ya. Jadi imam tapi membuat makmum tidak khusyuk. Nah, sehingga yang seperti ini di antara hal yang disebut oleh Nabi, tiga hal golongan orang yang tadi salatnya tidak lewat kecuali telinga mereka saja. Artinya kata ulama, tidak sempurna, tidak terangkat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemaksiatan istri kepada suami dalam hal ini termasuk di antara hal yang besar, karena mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla, yaitu amalannya tidak dicatat sebagai amalan yang sholat yang sempurna. Semoga bermanfaat ya, apa yang kita kasih. Baru sampai berapa? Dua poin. Dua poin kedua. Kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Semoga menjadi pahala bagi kita apa yang kita kasih pada kesempatan ini. Segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.